apakah sah sholat seseorang yang kopiahnya atau pecinya menutupi dahi dan alis? Bagaimana maksudnya? Tetap sah insyaallah ya. Tetap sah dari keterangan para ulama tidak disebutkan hal seperti ini sebagai pembatal sholat ya. Dan tidak berarti dia tidak bersujud di dahinya, tidak.